بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Saudaraku sekalian dan anak-anakku para penuntut ilmu, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari apa yang kita kaji di pagi hari ini, ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita kitab Wasayil Aba lil Abna yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Syakir rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, ya bunayya, idza syara' al-ustadzu fi qira'ati ad-dars fala tatashaghal anhu bil hadits wala bil munaqashah ma'a ikhwanika wasghi ila ma yaquluhu al-ustadz isgha'an tamman. Wahai anakku, wahai para penuntut ilmu, apabila gurumu memulai pelajarannya dengan membaca pelajaran tersebut, janganlah kamu menyibukkan dirimu dengan pembicaraan, dan tidak pula menyibukkan dirimu dengan dialog bersama temanmu ataupun kawanmu. Tetapi curahkanlah perhatianmu terhadap apa yang dikatakan oleh gurumu dengan sebenar-benarnya, dengan menyimak dengan seksama, memperhatikan dengan seksama, dan memahaminya. Wasghi ila ma yaquluhu al-ustad isgha'an tamman. Tentunya seorang yang ingin berhasil di dalam belajar, ketika dia duduk di hadapan gurunya sebagaimana dia inginkan untuk menimba ilmu, mendapatkan ilmu, maka adabnya yang pertama kali di saat itu ketika dia belajar adalah dia menyimak, mendengarkan dengan seksama apa yang dibaca dan disampaikan oleh gurunya. Dia tidak menyibukkan dirinya dengan kesibukan-kesibukan yang tidak ada urusannya dan tidak ada kaitannya, ataupun tidak ada hubungannya dengan apa yang disampaikan dan diarahkan oleh gurunya, ataupun berkaitan dengan darsnya, pelajarannya. Karena menyibukkan dengan sesuatu yang lain, maka tentunya apa yang tersampaikan atau apa yang akan disampaikan oleh sang guru atau orang yang mengajarkan ilmu tersebut tidak akan tersampaikan dengan baik, tidak akan tersampaikan dengan mapan, dan ini bukanlah sekedar teori, tetapi ini realita yang ada Sehingga ketika guru menerangkan, mengajarkan pengajaran, perhatikan, simak, dengarkan. Warahimahumullah salaf. Semoga Allah merahmati orang-orang salaf dahulu. Berhasilnya mereka di dalam menimba ilmu. Mereka adalah orang yang sangat perhatian apa yang dikatakan oleh gurunya. Dan juga gurunya mengajarkan kepada mereka, yaitu mereka as-salaf, menimba ilmu di sisi guru, di sisi syekh. Mereka mendapatkan pengajaran dari syekh untuk tidak melakukan amalan-amalan yang lain kecuali mendengarkan riwayat atau keterangan yang disampaikan, ilmu yang dipaparkan. Tidak sedikit para masyayikh menolak seorang penuntut ilmu karena dia tidak memperhatikan. Tidak sedikit para masyayikh menyelesaikan darsnya atau memberhentikan darsnya karena adanya gangguan atau ada yang tidak memperhatikan di dalam dars, sehingga merugikan dia dan tentunya kawan-kawannya yang lain. Maka kita dapati bimbingan dari mereka untuk betul-betul menyimak, betul-betul mendengarkan, yang sekali lagi tujuannya dan manfaatnya kembali kepada kita yang menimba ilmu, yang mempelajari ilmu. Ketika kita memperhatikan dan mencermati dengan seksama, memahaminya, maka ilmu itu akan masuk insyaallah ta'ala. Dan dengannya kita akan mendapatkan suatu yang amat berharga dari ilmu tersebut. Jangan kita berbicara dengan teman kita, berdialog. Jangan pula kita iseng. Juga jangan kita ngantuk. Jangan kita mengerjakan pekerjaan yang lain dari selain pelajaran atau dari selain apa yang disampaikan. Tidak kita menggambar dengan gambar-gambar tentunya yang tidak memiliki arti dan tidak memiliki makna, bahkan gambar yang haram. Gambar manusia, menggambar hewan. Dalam keadaan gurunya menerangkan ilmu agama, ilmu yang mulia. Tetapi kita betul-betul menyimak apa yang kita tulis, apa yang kita catat. Itu pun dari apa yang dikatakan oleh sang guru, dari faedah, dari fawaid. Demikian. Bahkan ada di antara masyayikh, dan ini saya dapati dari guru saya sendiri, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Beliau termasuk dari antara masyayikh yang tidak senang ketika beliau menerangkan, lantas segera kita menyibukkan diri kita dengan menulis. Tapi beliau menginginkan agar kita mendengarkan terlebih dahulu, mendengarkan dengan seksama, dan setelah itu baru kita menulis. Jangan ketika diterangkan langsung menulis, sehingga nantinya ada yang terluputkan. Demikian. Sehingga mendengarkan, menyimak, baru kita menulis faedah tersebut. Ini tujuannya semua adalah agar murid faham, mengerti, dan dia dapat menguasai ilmu yang disampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Demikian penuntut ilmu. Wa iyyaka an tasghala fiqraka bi syai'in akhar min al-hawajis nafsiyah athna'a ad-dars wa idza ashkalat 'alayka mas'ala ba'da takririha fatlub minal ustad bil adab wal kamal wa i'adataha. Dan jagalah dirimu, hati-hatilah engkau, jagalah dirimu, antas gola fikraka bishayin akhar minal hawajis an-nafsiyah. Hati-hatilah, jagalah dirimu dari sibuknya pikiranmu. Sibuknya pikiranmu, tasghala fikraka, atau engkau menyibukkan pikiranmu dengan sesuatu dari yang lain, dari bisikan-bisikan atau was-was jiwa ketika disampaikan pelajaran atau ketika di tengah pelajaran asna'ad darf. Hati-hati dan jagalah dirimu, karena bisa jadi seorang murid, seorang penuntut ilmu, dia duduk di hadapan gurunya tetapi dia tidak berbicara, dia tidak mengganggu yang lain, matanya pun tertuju kepada sang guru, tetapi pikirannya safar kemana-mana, yaitu pikirannya musafir ke yang lainnya, sehingga duduk di hadapan guru tapi dia ada di luar pelajaran, dia tidak menyimak, dia tidak memikirkan apa yang ada dari penyampaian pelajaran, tetapi dia memikirkan dengan pikiran di luar. Sehingga ini juga tidak menyebabkan dia mendapatkan ilmu tersebut. Sehingga sebagian masyayikh dari mereka yang sangat perhatian dan jeli dengan murid-muridnya, selalu memberikan peringatan ketika berada di dalam dars untuk betul-betul menyimak. Tidak lantas diamnya sang murid, tidak mendapatkan arahan dan bimbingan, tetapi tetap diberikan arahan dan bimbingan, diingatkan, ditegur, si fulan, anta ma'i, si fulan, kamu bersama saya atau kamu musafir? Au qad safarta, atau kamu telah bermusafir ke luar negeri, atau ke pasar, atau kemana? Atau guru mengatakan juga kepada seluruh majelis, antum ma'ana ya ikhwah, ya benai, kalian bersama saya sekarang atau kalian musafir? Sehingga ada di antara murid yang mengatakan, saya tadi safar ya ustaz. Kata ustaznya, astadikumullah dinakum wa amanatikum wa khuatima a'malikum. Dibacakan doa musafir, safar karena dia telah pergi. Yang seperti ini, jangan sampai terjadi. Tetapi dia tetap duduk di situ dan tidak safar pikirannya. Wa iyyaka an tasghala fikraka bi syai'in akhar min al-hawajis an-nafsiyyah athna' ad-dars. Ataupun dia masukkan ke dalam pikirannya pikiran-pikiran yang lain selain pelajaran yang dia terima dari kesibukan-kesibukan yang lain. Mungkin dia telah meninggalkan pekerjaan di rumah. Mungkin dia telah melakukan satu pekerjaan tadi, dia ingat bagaimana tadi pekerjaan saya. Gurunya menerangkan, tapi dia ingat bagaimana pekerjaannya tadi. Ini tentunya juga tidak akan menyebabkan seorang menerima pelajaran dengan baik, karena dia menyibukkan dirinya dari menerima pelajaran yang disampaikan oleh sang guru. Maka semua yang seperti ini harus dihindari. Tetapi dia menyibukkan dirinya dengan apa yang nafi', apa yang bermanfaat, yaitu pelajaran gurunya atau apa yang disampaikan oleh gurunya. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullah Wa idza ashkalat alayka al-mas'alah, wa idza ashkalat alayka mas'alah ba'da taqririha, dan apabila tersamarkan kepadamu satu mas'alah, mas'alah ilmiah tentunya, satu mas'alah yaitu mas'alah ilmiah dari apa yang disampaikan dari pelajaran, dari apa yang dipaparkan dari pelajaran, ba'da taqririha, setelah mas'alah tersebut telah disampaikan, telah dimapankan oleh sang guru penyampaiannya, ba'da taqririha. Jadi telah disampaikan dan guru pun telah memapankannya, artinya selesai pembahasan. Tetapi kamu masih tersamarkan dari mas'alah tersebut, fatlub minal ustad bil adab wal kamal i'adataha, maka mintalah dengan penuh hormat, dengan penuh adab, dengan penuh hormat dan penuh adab kepada ustadmu untuk mengulanginya. Fatlub minal ustad, mintalah kepada gurumu, syekhmu, pengajarmu, muallimukal khair, pengajarmu yang baik tersebut, dengan penuh adab, bil adab wal kamal, dengan penuh adab dan penghormatan, atau dengan penuh adab dan hormat, i'adataha, untuk mengulangi pelajaran tersebut. Karena sang guru telah menerangkan dengan sempurna, dengan mapan, dalam masalah tersebut sudah selesai pembahasannya. Tetapi karena kita masih tersamarkan, maka kita minta untuk beliau mengulanginya. Dan itu adalah hal yang wajar. Hal yang wajar, karena tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama. Hal yang wajar karena tidak semua orang memiliki pengetahuan yang seimbang. Bisa jadi yang satu sudah paham atau kebanyakan mereka sudah paham, ada satu dua yang belum paham. Itu bukan suatu yang aib dan itu sangat dimaklumi oleh sang guru. Tetapi mintalah dengan penuh adab dan hormat kepadanya, karena dia telah memberikan dan mencurahkan kemampuannya di dalam membeberkan atau memaparkan, menjelaskan masalah dengan sempurna. Setelah sebelumnya kalian tidak mengetahui, kemudian dia terangkan mulai dari awal sampai akhir, sehingga pelajaran pun mapan, sempurna, yang dianggap sudah selesai masalah ini, kalian telah paham. Tetapi ternyata ada di antara satu dua murid yang belum paham, maka yang tidak paham ini mintalah kepada gurunya, kepada syekhnya, kepada muallimnya dengan keterangan untuk mengulangi, karena dia sampai sekarang masih tersamarkan. Karena itu pula kebiasaan para masyayikh as-salaf, masyayikh atau guru-guru yang mereka memiliki pengalaman yang luas dan dalam pengajaran, mereka sebelum pindah ke satu masalah, dari masalah-masalah yang ada, mereka pasti menekankan kepada murid-muridnya atau kepada orang yang mendengarkan pelajarannya, mereka menekankan, wadih ya ikhwan, jelas, tidak ada masalah, tidak ada iskal. Demikian biasanya mereka. Lantas mereka juga biasa kembali lagi mengulangi. Wadih, gimana tadi apa yang kita ambil? Si fulan, A, bagaimana yang kita ambil? B, bagaimana? Apa yang kamu pahami? Dan seterusnya. Ini tentunya tugas yang mulia dari guru, yang patut kita syukuri. Karena mereka tidak membiarkan kita selesai dari waktu itu tanpa mengetahui, wallahul musta'an. Selesai dari pelajaran tersebut tanpa ada kejelasan. Tapi dia menginginkan betul-betul kita mendapatkan kejelasan. Guru yang seperti ini, guru yang sangat perhatian tentunya kepada murid-muridnya. Wa iyyaka. Jadi mintalah kepada ustadmu dengan penuh adab dan hormat. Tidak perlu malu. Tidak perlu bimbang, ragu, malu. Karena yang demikian ini akan menyebabkan kamu tidak mengetahui ilmu dan terus akan tersamarkan bagimu. Wallahu a'lam bisawab. Wa iyyaka an tarfa'a sautaka 'ala ustadzika aw tunazi'ahu idza arada 'anka wa lam yaltafit ila qawlika. Jagalah dirimu engkau mengangkat suaramu melebihi suara ustadmu 'ala ustadzika. Jadi hati-hatilah dirimu mengangkat suaramu melebihi suara ustadmu. Karena yang pantas untuk mengangkat suara, menekankan masalah di dalam kelas, di dalam dars, pembelajaran ilmu adalah guru. Pengangkatan suara ilmu bukan tujuannya untuk menakut-nakutkan, tetapi untuk memberi penekanan. Untuk memberi penekanan yang dengan penekanan tersebut diharapkan murid faham dan mengerti. Bahkan tidak sedikit dengan mengangkat suara mereka mengulangi. Mereka mengulangi. Sehingga maksud dan tujuan mengangkat suara dan pengulangan itu bermanfaat bagi murid. Bermanfaat bagi murid karena dengannya murid betul-betul terkenang dan tertanam di benaknya ilmu yang disampaikan. Naam. Kita bukan sebaliknya, lebih tinggi, lebih terangkat suara kita dari ustadz kita. Dalam keadaan seharusnya kita adalah orang yang menyimak, yang tenang, menyimak, mendengarkan, khudu. Demikian seorang murid. Sehingga dengan itu, dia betul-betul akan bisa menerima dengan seksama. Jadi jangan dia bahkan lebih mengangkat suaranya dari gurunya. Wallahu a'lam bisawab. Au tunazi'ahu idza arada 'anka wa lam yaltafit ila qaulika. Atau kamu menggerutu kepadanya apabila dia berpaling darimu. Kamu menggerutu padanya apabila dia berpaling darimu. Dan tidak menoleh padamu sedikit pun dengan apa yang engkau katakan. Walam yaltafit ila kaulika. Atau tidak melihat perkataanmu sedikit pun dengan apa yang engkau katakan. Atau kamu menggerutui gurumu ketika dia berpaling darimu dan tidak perhatian terhadap apa yang engkau sampaikan. Hal ini tentunya tidak boleh. Ketika kita mengetahui guru tidak perhatian dengan apa yang kita katakan, kita cari waktu yang lain. Karena waktu kita banyak. Dan tidak boleh kita paksakan apa yang ada di sisi kita di hadapan guru. Karena guru telah menyampaikan kewajibannya. Guru telah menyampaikan keterangannya. Yang diharapkan dengan keterangan sebelumnya kita sudah faham. Sehingga ketika kita masih tetap mengejar. Dan ketika itu dia mungkin tidak perhatian. Dan bahkan berpaling darimu dan tidak melihat, tidak perhatian dengan perkataanmu, kita tidak boleh mencemoohnya, menggerutuinya dengan perkataan-perkataan guru apa ini? Bagaimana ini kok seperti ini? Contoh apa ini? Dan seterusnya, tidak boleh. Karena tidak beradabnya kita akan menahan ilmu tersebut masuk, dan akan menahan mengambil ilmu dari guru tersebut selanjutnya. Sehingga itu, kita semua dengan apa yang kita dapatkan dari guru kita, kalau kita paham, alhamdulillah, kita memuji kepada Allah. Kalau kita tidak paham, kita bertanya ulang dengan penuh adab dan penuh hormat. Kalau belum mereka-merekanya bisa menjawab dan belum bisa memberikan waktu pada saat itu, kita bersabar sampai kita bertemu dan kita mencari waktu yang lebih baik yang lain untuk meminta keterangannya. Karena guru yang mengajarkan ilmu telah memberikan dan mencurahkan perhatiannya dan ilmunya kepada kita. Dan juga jangan sampai ada di antara kita, anak-anakku sekalian, bahwa guru ini kita bayar, kita upah, sehingga seenaknya karena kita gaji, kita bayar, kita upah. Ini adalah tentunya kesalahpahaman dan tentunya ketidakadaban kepada guru yang mengajar, guru yang mendidik. Ketahuilah, kita tidak pernah menggaji dan membayar guru kita. Tidak pernah menggaji dan membayar guru kita. Apa yang diberikan oleh guru kita betul-betul murni ilmu yang tidak ada bandingannya dengan bayaran tersebut. Tidak bisa disandingkan dengan bayaran. Bayaran yang kita bayar, kalau kita mau lihat secara baik-baik, ketika kita dars, ketika kita studi, atau kita dalam satu pembelajaran atau dalam satu pendidikan, maka apa yang kita bayar itu tidak sebanding. Apa yang kita bayar itu tidak memenuhi dengan apa yang diberikan kepada kita. Bahkan kebanyakan yang kita bayar itu kepentingannya kembali untuk diri kita, bukan dengan ilmu yang disampaikan. Sehingga ilmu tidaklah dibayar. Ilmu tidaklah disandingkan atau disamakan dengan bayaran. Tetapi ilmu itu mulia. Ilmu itu mulia, ilmu itu utama dari semuanya. Karenanya itu Allah tidak pernah mensejajarkan ilmu dengan mal. Tetapi Allah bahkan menyebut ilmu dengan keutamaan yang tinggi dan tidak pernah disejajarkan dan disebutkan dengan mal. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga kita menghindari ucapan-ucapan yang seperti ini, menghindari pikiran-pikiran yang seperti ini, menghindari pemahaman-pemahaman yang seperti ini, bahwa kita telah membayar ustadz kita, kita telah menggaji ustadz kita, atau apa yang kita keluarkan adalah membayar dan mengupah mereka. Sungguh ini adalah pemahaman yang sangat salah, dan tentunya ini adalah pemahaman yang tidak benar, karena apa yang disampaikan dari ilmu tidaklah dapat dibayar dengan mal. Ilmu itu mulia, ilmu itu sendiri diangkat keutamaannya, derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak boleh dan haram bagi kita untuk mengatakan demikian. Kenapa kita tekankan seperti ini? Karena adanya fenomena di sana, orang-orang menganggap bahwa ketika dia telah membayar di pendidikannya, artinya dia telah berkuasa untuk berbicara apa saja dan berkuasa untuk mengkritik apa saja, termasuk gurunya. Padahal sebagaimana yang sudah kita keterangkan tadi, tidak ada sejajar dan sebanding apa yang dia keluarkan, dia bayarkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari keterangan ini bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sengaja saya menjelaskan beberapa paragraf-paragraf yang ada dari kitab ini sebagai bentuk pemahaman dan memahamkan, agar kita lewat dari keterangan-keterangan yang ada betul-betul kita faham dan betul-betul kita mengerti, bisa kita tempatkan dengan sebaik-baiknya.